Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Qalam. Di pertemuan yang lalu tidak salah sampai pada ayat ke-15. Kita lanjutkan langsung pada ayat yang berikutnya, ayat ke-16. Ngeten nggih Mas Imam? 17 malah. 15 kurang sedikit. Oh, kurang sedikit. 16 kurang sedikit. Baik. Ya, mau masuk ayat ke-17 ya. Terakhir pada ayat 16, sanasimuhu 'alal khurtum. Kelak kami akan memberinya tanda pada hidungnya, pada wajahnya. Al-khurtum maksudnya khurtumul fil, belalai pada gajah. Dan ini apa yang Allah ancam akan diberikan tanda, tanda keburukan pada wajahnya adalah orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana yang lalu telah disebutkan. Apakah itu takdzib? Fala tuti'il mukadzibin, yang mereka mendustakan kebenaran. Demikian pula hallah, orang yang suka bersumpah dengan dusta. Mahin, terhina. Hamaz, suka mengumpat, ya, mencemooh, ya, tukang misuh. Masya'in bin Amin, suka berjalan ke sana kemari dengan adu domba, menukil ucapan orang ke orang lain yang membuatnya tersinggung dan membencinya. Manna'ilil khair, orang yang disifati suka mencegah kebaikan, menghalang-halangi orang, apakah dari salat, dari silaturahim, dari sedekah, dan dari berbagai amal kebaikan. Mu'tadin athim, yang suka melampaui batas lagi banyak dosanya. Utullin ba'da dzalika zani, yang keras, ghalidh, ya, syarisul khalq, qasim, ya, kasar, ya, dan tidak tunduk pada kebenaran, ya. Kemarin telah kita sebutkan. Kemudian pula dia yang congkak dan membanggakan dirinya karena banyak harta dan anak-anaknya. Ankana dha mali wa banin. Taib. Syekh Sa'di rahimahullah kemarin yang terakhir kita baca mengatakan bahwa hadil ayat, ayat-ayat tadi, wa in kanat nazalat fi ba'dil musyrikin, meskipun asal muasalnya turun terkait dengan sebagian musyrikin seperti Al-Walid ibn Mughirah dan selainnya, ya, an kana dha mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna fala satirul awwalin, li ajri katrati malih, karena banyak hartanya, wa waladi, anak-anaknya, taga, dia pun sombong, congkak, wastakbara anil haq, menyombongkan diri dari kebenaran, ya, wadafa'ahu hina ja'ah, menolaknya ketika datang. Ja'alahu min jumlati asatiril awwalin, jika kebenaran disampaikan justru dituduhnya hanya kisah-kisah dongeng orang terdahulu. Baik, maka sekalipun demikian, yang mana asatirul awwalin allati yumkin sidquha wa kadhibuha, yang bisa dipercaya ataukah tidak, masih belum jelas kebenarannya. Maka meskipun ayat-ayat ini asalnya turun pada mereka musyrikin, tetapi kata Syekh Sa'di, fa innaha 'ammah fi kulli man tastusifa atau man tasafa bi hadzal wasf, tapi ini umum, masuk pada setiap orang yang disifati dengan sifat seperti ini. Ya, apakah munafikin atau yang selainnya. Jadi ini apa yang disebutkan Syekh Sa'di adalah sebagaimana kaidah yang ma'rufah, masyhurah, sering kita dengar dalam bab usul tafsir, bahwa annal ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran itu diambil dari keumuman lafaznya dan bukan dari sebab khusus turunnya. Dulu turunnya memang terkait musyrikin, ya, yang menolak Nabi, yang mengejek Nabi, ya, dan dengan sifat-sifat buruk mereka. Namun lafaz-lafaznya umum, dan itu diambil pelajaran bagi setiap, ya, yang membacanya untuk menghindari dari sifat-sifat tersebut. Maka Syaikh Sa'di menegaskan, di annal Qur'an nazala li hidayatil khalqi kullihim, karena Al-Qur'an turun untuk memberi petunjuk hidayah kepada makhluk seluruhnya. Bukan cuma ini kan untuk musyrikin. Ya, kemudian seorang muslim yang membaca ayat ini, menghafalnya, kemudian acuh tak acuh. Oh, ini kan bukan untuk kita. Ya. Tapi hendaknya dia khawatir. Wa yadkhulu fihi awwalul ummah wa akhiruhum. Ya, masuk dalam kisah-kisah dan ayat-ayat Al-Qur'an itu dari umat paling awal hingga akhir umat manusia. Wa rubbama nazala ba'dul ayat fi sababin aw fi syakhsin minal asykhas litaddadhiha bihil qa'idatil 'ammah. Bahkan kadang turun sebagian ayat karena sebuah sebab atau satu pribadi dari pribadi-pribadi yang ada, hanya untuk menjelaskan kaidah umumnya. Wa yurafu bi amdalu juz'iyat adakhilah fil qadaya al-ammah. Yang mana dengan permisalan contoh-contoh parsial, contoh-contoh person-person tertentu, itu masuk dalam kaidah-kaidah umum untuk seorang menghindari dari sifat-sifat yang tercela tadi. Ya, maka lebih-lebih kita sering diingatkan bagaimana sahabat atau murid para sahabat Ibn Abi Mulaikah mengatakan, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsih. Aku menjumpai 30 orang sahabat Rasul alaihi wasallam, semua mereka mengkhawatirkan dirinya tertimpa kemunafikan. Bahkan orang paling mulia Abu Bakar Siddiq, bahkan Umar, khawatir tentang dirinya. Itu yang dikatakan Hasan al-Basri, bahwa al-mu'min man yajma' bainal ihsan wal khauf. Seorang mu'min sejati yang sesungguhnya, dia yang menjamak antara berbuat baik tapi mengkhawatirkan dirinya. Sementara munafik adalah man yajma' bainal isa'ah wal amn, yang mengumpulkan antara berbuat jelek tapi merasa aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan Syekh, ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسمه على خرطومه في العذاب. Kemudian Allah mengancam kepada siapa saja yang padanya ada sifat-sifat yang seperti Allah sebutkan tadi, ayat-ayat yang tadi, bahwa kelak Allah akan memberikannya tanda pada hidungnya, fil adab, pada azab ketika Allah tidak menyiksanya, diberi tanda keburukan, liyu'adzibahu azaban zahira, agar Allah menyiksanya dengan azab yang nyata, yang nampak, yakunu alaihi siman wa alama, dan juga ada pada dirinya tanda. Kalau tanda orang celaka, orang yang berhak disiksa, diberi tanda pada wajahnya. Dan termasuk pula bentuk tanda diperburuknya wajah mubtadi' adalah, ya, apa, yauma taswaddu wujuhu wa tabyaddu wujuh. Hari tersebut adalah hari di mana ada sebagian wajah memutih, bersinar, dan sebagian wajah menghitam. Dan sejumlah salaf menafsirkan wajah menghitam juga pada ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang memberi cahaya seseorang pada anggota wudu dan wajahnya adalah amal soleh seperti berwudu dan melakukan sholat dan sujud pada 7 anggota tersebut. Ini akan bersinar. Dan demikian orang yang tersiksa, seorang muslim di neraka, terbakar, hangus, jika dia memiliki dosa-dosa namun tetap utuh tempat-tempat anggota sujudnya termasuk wajahnya. Dan demikian pula juga termasuk amalan adalah menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha tsumma addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang dia menghafalkan hadis-hadisku, sabda-sabdaku. Dia tampung, dia hafalkan, dia catat, kemudian dia sampaikan entah dari hafalannya, entah dia sampaikan dari catatannya. Kama sami'a sebagaimana dia mendapatkannya. Maka itu salah satu, yaitu nadzarallahu imra'an. Nabi doakan semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Itu nadzrah, suatu kecerahan pada wajah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian disebutkan adapun ini sana simwal al-khurtum, kami kelak akan memberinya tanda pada hidungnya, ya, tanda buruk pada hidungnya. Selain dia akan mendapatkan azab, maka ini menjadi simah wa alamah, tanda pada orang tersebut. Fi asyakil asya alaih, pada perkara yang paling berat dia terima. Wahuwa wajhuh, yaitu pada wajahnya. Seseorang yang paling tersorot, yang paling jadi perhatian adalah wajah. Ketika wajahnya diperburuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka demikian pula. Dan inilah kejadian yang Allah ancam pada mereka yang bersifat dengan sifat ini. Allah musta'an, Allah musta'an. Maka dari sifat-sifat tersebut, ya, kita hendaklah betul-betul muhasabah, introspeksi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Kalau yang kita terhindar daripadanya, maka ketahuilah itu karunia, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fal yahmadillah. Man wajada khairan fal yahmadillah. Siapa mendapat kebaikan, pujilah Allah. Ya, karena kita bisa terhindar dari sifat itu bukan karena kehebatan kita, tapi penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang kita masih ada di antara tadi, suka sumpah, suka hamaz, mengumpat, ya, misuh salah semat, ya, atau mena'il khair, mencegah orang mau bersedekah, orang mau gotong royong, orang mau silaturahim, orang mau taklim dialang-alangi. Ngapain taklim-taklim, ngapain rajin-rajin baca Quran, dan yang seterusnya, besar atau kecil, ya. Maka hendaknya kita segera, fala yalumanna ila nafsa, jangan celah kecuali dirinya, segera banyak istighfar, bertobat. Dan jika itu terkait dengan hak orang lain, maaf, saling minta maaf dengan kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ditunda sebagaimana nasihat para ulama radhiyallahu taala Syekh Rabi dan yang lain, untuk tidak menunda sebelum kematian. Ketika ada mazlamah, ada suatu hal kita terkait dengan hak orang, kita minta penghalalan, kita minta, yaitu kerelaan. Baik, kita lanjutkan hadis atau ayat yang berikutnya, 17 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin, id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, yaitu para pemilik kebun, ketika mereka bersumpah la yasrimunnaha musbihin. Disebutkan syasadi nanti ay yajzunaha musbihin. Mereka akan memanennya besok pagi. Betul-betul kita akan memanen kebun-kebun kita besok pagi. Kita baca terhadap syasadi rahimahullah. Wa la yastathnun, dan mereka tidak beristisna, tidak mengatakan insyaallah. Ya. Tapi memastikan, pakai lam taukid, pakai nun taukid, betul-betul besok pagi kita akan kerjakan, kita akan lakukan ini itu, ya. Tanpa mereka istisna, lupa, insya Allah, ya. Padahal di surat kalau nggak salah Al-Kahfi, Allah mengingatkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wadzkur rabbaka idza nasita, ya. Dan jangan kau katakan, yaitu wala taqulanna li syai'in terhadap suatu perkara urusan inni fa'ilun dzalika ghadan, aku benar-benar saya akan melakukannya besok ya, wala yastaghnun ya, atau disebut la taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa in syaa Allah, kecuali dikaitkan dengan masyiatullah insyaallah ya, insyaallah besok saya kerjakan dan seterusnya. Maka seringkali yang seperti ini mujarrab ya, baik dulu ataupun sekarang, baik yang kafir ataupun yang muslim, itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, yang bicara pun juga pernah pengalaman ya. Jadi dulu pernah kulaan itu apa, batu bata di Magelang. Oh, itu kita hitung-hitung kalau kula di sana dibawa ke sini ke Bantul, wah ini satu bata badine sepirang atus gitu. Pengke 1000, nek pesen 5000 apa 10000, wah badine okeh iki. Dah dihitung-hitung. Lupa. Ya, lupa tawakal kepada Allah, sudah ngitung pikiran iki wis bati, pikirane wis bati-bati. Nah, akhirnya sampai di jalan naik kendaraan itu ada ban nyelip kita. Ternyata itu ban kendaraan kita petil dari belakang. Enggak lama kemudian jatuh. Tuh gitu. Karena kan bannya lepas satu. Kemudian apa itu tempat as rodanya itu pecah. Ya, pecah. Jadi ora buk meneh. Ya rugi ya. Jadi itu yang diingatkan, ihrisala mayan fauk, semangatlah dalam perkara yang memberi manfaat, wasta'in billah, tapi jangan lupa minta tolong kepada Allah, wala ta'jazan, dan jangan kalian loyo, lemah, jangan ngelokro, jangan aduh malas begini, bismillah, berikan cari usaha, dan Allah nilai usaha dan upaya kita, bukan hasilnya. Ya sebagaimana para anbiya, oh para nabi, ya itu dakwahnya semua benar, nggak ada yang keliru. Tapi ada nabi yang pengikutnya banyak, ada nabi yang cuma diikuti satu orang, dua orang, dan kadang bukan setahun dua tahun, bukan belasan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun pengikutnya cuma itu aja. Ada. Dan Nabi Ibrahim yang setiap disebut namanya diagungkan oleh Yahudi, Nasrani, Muslim, Ibrahim di masanya yang beriman cuma istrinya Sarah dan ponakannya Lut alaihissalam sebelum ketemu Hajar dan punya anak. Ya cuman itu aja. Lainnya kaumnya, bapaknya sendiri, kaumnya semua enggak ada yang percaya. Ya. Jadi sebagaimana itu pula, seorang mencari nafkah, dia berusaha menjalankan kewajiban untuk anak istrinya, menjalankan kewajiban agama. Kadang hasilnya ada yang dapat banyak, ada yang tidak sesuai harapan. Ya, tetapi insyaallah innal aqibah lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang bertakwa dan percaya pada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Ya, kita tidak bisa menjamin kalau kita dapat banyak apa ya isi ngaji misalnya, atau mungkin malah lupa diri, boya-boya ini itu kita enggak tahu. Tapi dengan kita ngepres kadang pas-pasan cicak ke iki, cicak ke iki, malah mungkin ingat, kemudian doa sama Allah, bergantung sama Allah dan yang lain-lainnya. Al-muhim demikian yang dinilai oleh Allah atas hikmah Allah adalah usaha dan upaya, bukan hasil. Begitu pula kita menyemangati anak-anak kita yang sudah dapat hafalan alhamdulillah, yang belum, yang dinilai kan bacaannya, yang dinilai usahanya. Dan terus jika malaya melayali terus dilatih dan dilatih, insyaallah cepat atau lambat akan membuahkan hasil. Dan sering banyak dahulu ya, seperti si Bawai sebelum jadi imam ahli lughah itu ya, termasuk bukan orang yang cerdas, artinya yang unggul di antara teman-temannya. Ya belum paham, berkali-kali memahami belum paham. Ya dan disebut dia lihat ada semut naik ke atas pohon, tertepa angin, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi. Semut aja tidak putus asa. Ya maka begitu kita usaha, kita hafalan, kadang kok tambah tua, tambah apa, tambah ini, tapi terus usahakan, terus usahakan, insya Allah akan ada innal ma'al usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan biiznillahi ta'ala. Tapi kembali ke sini, sungguhnya kami telah uji mereka ya, kama sebagaimana kami telah uji dahulu yaitu para pemilik kebun ketika mereka bersumpah benar-benar kita akan memanennya besok pagi. Dan mereka tidak istisna, tidak mengucapkan insyaallah ya. Fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum na'imun. Maka datang yang menghembus kepada kebun-kebun mereka itu terpaan kuat dari Rabbmu Muhammad, yakni angin kencang badai, wa hum na'imun, dan mereka dalam keadaan yaitu tertidur tidak sadar ya. Asbat kasori fatana adu musbihin, ya, pagi harinya sudah habis tidak ada apa-apa, mereka pun saling memanggil. Tapi kita baca transiasa di rahimahullah ila akhiril kisah, sampai akhir kisah, yaqulu ta'ala inna balawna ha'ula'il mukadzibina bil khair, sesungguhnya kami telah menguji mereka-mereka itu musyrikin yang mendustakan kebaikan, yang mendustakan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amhalnahum, kami berikan, kami tunda mereka tidak langsung dibinasakan, wa amdadnahum bima syi'na, dan kami beri karunia kepada mereka, kami kasih mereka yaitu pemberian dari Allah sesuka kami, min mal, dari harta, wa walad, anak-anak, wa tuli umr, bahkan umur yang panjang, wa nahwi dzalik, dan semisalnya, mimma yuwafiqu ahwa'ahum, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ingin punya harta, kasih. Ingin punya anak, kasih. Ingin punya umur panjang, dikasih oleh Allah, tapi istidraj. Tapi karomatihim alaina, bukan karena kemuliaan mereka di sisi kami, bal rubbama yakunu istidrajan lahum, tapi bisa jadi sebagai bentuk istidraj bagi mereka. Kalau bahasa Jawa ya dilulu, pengen apanya, pengen ini dikasih tapi terlena terlalai. Min haitsula yasyurun, tanpa mereka sadari. Mereka menyangka mereka disayang, mereka menyangka mereka minta, memohon, ingin apa dituruti, tetapi itu istidraj. Makanya diingatkan oleh para ulama ya, ayyu ni'matin la tuqarribuna ilallah fa'lam anna baliyah, nikmat apapun tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, ketahuilah itu musibah. Dan begitu pula para ulama ketika melihat, ketika kita berdosa, melakukan kesalahan, tapi dibiarkan sama Allah, tidak pernah diingatkan dan dihukum, maka hati-hati dari istidraj. Mereka betul-betul mengkhawatirkan ini istidraj. Ada dosa tapi seperti itu. Sementara kalau ada kesalahan, masih dihukum, entah dengan kefakiran, entah dengan bencana, entah dengan selisih paham ya, dia dengan anaknya, dengan istrinya, dengan ini, diingatkan. Maka ada sisi, walhamdulillah masih Allah ingatkan ya. Dan ada pun seorang berbuat jelek, berbuat dosa dan seterusnya, tanpa pernah ada teguran sama sekali, maka dia sangat-sangat pantas untuk khawatir. Itu adalah istidraj. Maka segera dia harus yatadarak nafsah, mendapatkan dirinya ya, mengintrospeksi dirinya, banyak kembali taubat kepada Allah, minta pengampunan, minta dimaafkan di dunia dan di akhirat tentunya. Dan seorang mukmin, seorang muslim harus waspada dari hal-hal tersebut. Dan dulu salafun saleh ketika pusing, demikian pula mereka mengingat ini, dan bi sambil pegang kepala, sahabiyah, nah, ini dosaku. Begitu pula yang lain-lainnya ya. Ketika Umar tertusuk ya, mengimami sholat subuh ya, dia mengatakan zalumun qasyum ya, aku ini banyak berbuat zalim, aku ini banyak berbuat begitu, salafun saleh, padahal beliau imam paling adil. Jadi seperti itu. Dan mereka tidak menyalahkan Allah, tidak kemudian mengumpat ketetapan Allah, tapi bahkan mengatakan yaitu ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kadir, apa yang menimpa kalian karena sebab dosa ulah kalian sendiri, dan yang Allah maafkan itu jauh lebih banyak. Seandainya Allah hukum kita semua karena dosa-dosa kita, habis ya, tidak tersisa lagi di muka bumi. Tapi kemudian disebutkan faqtiraruhum bidzalik nadhiru iqtirar ashabil jannah, maka terlenanya, terperdayanya orang-orang musyrikin Mekah yang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap mereka yang benar, menganggap mereka yang mereka menyebut ahlullah, ahlinya Allah, karena ini ahli Mekah. Mereka yang membersihkan rumah Allah, mereka yang menyambut tamu-tamu haji umrah, mereka yang memberikan air zam-zam, roti-roti kepada tamu, yang menjaga keamanan di Mekah. Mereka ada ikhtirar, kebanggaan, mereka congkak, mereka sombong dengan apa yang Allah berikan. Mereka penduduk Mekah musyrikin, dan ketika ada dakwah mengingatkan ya kepada Allah dan mengajak mereka kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala mereka dan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tolak dengan congkaknya dan mereka ikhtirar, terlena, terperdaya, menganggap diri mereka yang benar. Maka Allah berikan contoh permisalan, inna balawnahu kama balawna ashabal jannah, kami berikan kepada mereka ujian ya sebagaimana kami telah coba para pemilik kebun terdahulu. Nadhiru ikhtirar ashabil jannah, kata Syekh Sa'di, mirip dengan terlenanya, terperdayanya para pemilik kebun. Alladzina hum fiha syuraka, yang mereka berserikat sama-sama memiliki kebun. Hina zahat timaruha wa aina'at asjaruha, ketika buah-buahnya sudah ranum, siap dipetik ya, pohon-pohonnya ya segala macamnya sudah siap dipanen. Wa ana waqtu siramiha, dan telah datang waktu panennya. Ana waqtu siramiha, telah datang waktu panennya. Wa jazamu annaha fi aydihim, dan mereka memastikan bahwa panenan itu sudah di tangan mereka. Ya besok pagi tinggal masalah waktu saja. Besok pagi akan kita panen semua. Dapat keuntungan begini begitu. Wa tawwa amrahum, dan membuat mereka apa ya? Wallahualam bissawab, saya juga belum lihat di kamus. Mungkin mereka tamak, mereka ambisi, mereka sangat haus dan memastikan akan mendapatkan hasil panenan tersebut. Ya. Sudah terbayang-bayang urusan panenan tersebut akan mereka dapatkan. Ya. Wa annahu laisa thamma mani' yamna'uhum minha, dan bahwa tidak ada penghalang apapun yang akan menghalangi mereka dari panenan besok pagi. Walihada arsamu wa halafu min ghairi istitsna, karenanya mereka bersumpah tanpa istisna, tanpa mengatakan insyaallah. La yasrimunna musbihin, ya mereka bersumpah. In aqsamu, ingatlah ketika mereka bersumpah, la yasrimunna musbihin, benar-benar besok pagi mereka akan memanennya. Annahum sayasrimunaha, bahwa mereka betul-betul akan memanennya. Ai yajdunaha musbihin, akan mereka petik, akan mereka panen paginya. Walam yadru annallaha bil mirsad, sementara mereka tidak tahu bahwa Allah berada dalam pengintaian, yaitu Allah mengawasi mereka, dan Allah maha hikmah, memiliki rencana, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annal adab sayakhlufuhum alaiha wa yubadiruhum ilaiha, dan justru bencana yang akan menimpa mereka tentang kebun-kebun mereka, dan mereka akan bersegera, yang mana mereka akan bersegera kepadanya, ke kebun-kebun mereka, dan mendapati apa yang mereka lihat. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik ay azab nazala 'alaiha lailan. Fatafa 'alaiha, maka berputar atau mengepung kebun-kebun mereka itu ya kepungan dari sisi Rabbmu, salah satu tentara dari tentara-tentara Allah, rih. Allah itu bisa mengirimkan bantuan tentara banyak macam-macam. Ya wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tidak ada yang tahu jumlah tentara Rabbmu kecuali hanya Allah, seperti pasukan malaikat di perang Badr, Jibril dan pasukannya tidak terlihat. Tiba-tiba musyrikin lepas kepalanya di sana, penggal, copot, dus dus dus. Ya bisa. Allah juga bisa mengirim tairan ababil, burung-burung membawa batu-batu dari atas dilepaskan, kemudian nembus dari atas sampai demikian batu sampai dari tidaklah terkena kecuali akan berlubang, persis seperti daun dimakan ulat, lubang-lubang. Ada yang kena dari tengkuk sampai perut, ada yang dari dada tembus ke punggung, ada yang dari kepala tembus sampai bawah selangkangan, dan macam-macam. Ya, ya sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Fil. Ya, dan apa yang disebut itu, Taylan ababil tarmihim bihijarati min sijjil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu asfim ma'kul, ya itu bisa beberapa makna, ya bisa beberapa makna. Di antaranya adalah suatu yang dimakan hewan ternak, ya dilumat-lumat, ya seperti kambing memakan kronyes-kronyes, hancur mereka semuanya. Bisa juga Allah mengirimkan berupa sesuatu yang tidak terlihat, bakteri, virus yang kita tidak terlihat, ya, yang belum ditemukan obatnya. Orang kebingungan dari virus ini, virus itu. Semualah tentara Allah SWT tunduk pada kekuasaan Allah SWT. Angin, badai. Angin yang tadinya bersahabat, ya, baling-baling, layar kapal bisa terkembang, ombak bisa menggulung, semua karena angin. Tanpa angin tidak akan ada ombak. Tanpa angin tidak akan ada baling-baling, daun hanya diem, pohon tidak bergoyang. Tapi angin jika berlebih bisa memporak-porandakan, ya, rumah-rumah segalanya hancur, bahkan mobil terseret, segala macam yang berat seperti apa kalau Allah kehendaki badai itu datang memporak-porandakan. Maka di sini disebut Syekh mengatakan global azab nazala 'alaiha lailan. Azab yang turun pada waktu malam. Ya, ketika mereka tidur, mereka tidak menyadarinya. Dan kebut mereka itu disebutkan Syekh atau Al-Hafidz Ibnu Katsir al-bustan al-mustamil ala anwa al-thimar al-jannah ashabul jannah, para pemilik jannah, kebun, yaitu terdapat di dalamnya berbagai macam buah-buahan, ya, al-thimar wal fawakih, macam-macam aneka buah-buahan siap dipanen. Kemudian itaqsamu la yaslimunna musbihin, ya, ya, mereka bersumpah akan memetiknya betul-betul besok pagi, ya. Dan demikian pula selain mereka memastikan tidak istisna, kesalahan mereka yang lain adalah disebutkan Ibnu Katsir la yajuzunna samarah lailan, mereka akan petik li'alla ya'lam bihim faqir wala sa'il liyatawaffar samaruha alaihim. Mereka ingin berangkat gasi betul-betul pagi buta supaya tidak diketahui seorang fakir pun. Tidak ada orang yang akan minta-minta kalau lihat hasil panenan, "Mas, mbok kulo dibagi lihat panenan, kami ngincipi," supaya tidak terlihat oleh orang. Mereka hanya ingin menguangkannya. Mereka hanya ingin menikmati hasilnya sendiri tanpa berbagi tetangga atau fakir, keluarga, kerabat, dan yang lain. Karena tidak ingin diketahui panenan, mereka ingin berangkat di pagi buta. Wala yatasaddaqu minhu syai' liyatawaffar samaruha alaihim, agar dapat, yaitu apa? Tidak diketahui orang fakir, orang peminta-minta yang meminta buahnya, dan mereka tidak ingin menyedekahkan sedikit pun daripadanya. Jadi itu kesalahannya, wala yastathnun, mereka tidak istisna, ya, mengaitkan dengan masyiatullah, dan juga karena bakhilnya mereka tidak ingin berbagi, itu niatan mereka. Tapi masya Allah, dan di situ diingatkan. Kemudian fatofa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun, Ibnu Katsir mengatakan ai asabadha afah samawiyah, ya, menimpa kebun mereka suatu bencana dari langit. Ya, tidak disebutkan di sini apa hujan deras atau badai, ya, hujan angin, yang jelas memporak-porandakan apa namanya kebun mereka. Baik. Kemudian disebutkan fa'asbahat kasarin. Disebutkan Ibnu Katsir qala Ibnu Abbas kalailil aswad, ya, seperti malam yang hitam kelam. ladang mereka. Kemudian dia mengatakan qala sauri wa suddi, sauri mengatakan mislu zara idza husida, seperti tanaman yang habis dipanen. Ai hasiman ya yabsan, setelah dipanen diambil yang bagus, tersisa tinggal sisanya ya, kalau padi damennya dan seterusnya, hasiman ya yabsan, kering, kerontang, habis seperti dipanen padahal belum mereka panen, habis. Ya, fatana fasbat kasori, maka jadilah kebun mereka asbahat, yakni al-jannah, kebun mereka itu kasori, seperti yang sudah dipanen. Wahum naimun fatofa alaiha ta'ibun min rabbika, maka datanglah dari langit siksaan Allah Subhanahu wa taala, bencana atas ladang mereka, entah itu badai kuat atau yang semisal. Wahum naimun, dalam keadaan mereka masih tertidur, tidak ada yang tahu. Fa'abadaha wa atlafaha, maka kiriman dari Allah Subhanahu wa taala tersebut menghabisinya, seperti membantainya, seperti memporak-porandakannya, habis wa atlafaha, menghancurkannya. Fa'asbahat kasorim, maka jadilah seperti sorim, bisa dimaknakan yaitu habis dipanen, dan bisa dimaknakan ai kallailil mudlim zahabatil asjar wat timar, seperti malam gelap yang sudah tidak ada lagi buah-buahan dan pohon-pohonan mereka. Hadza wa hum la yashuruna bi hadzal waqi'il mulim, ketika kejadian tersebut mereka tidak menyadari adanya kenyataan yang pedih tersebut, tidak sadar sampai mereka nanti datang. Wa li hadza tanadaw fi ma bainahum lamma asbahu, karenanya mereka saling memanggil temannya ketika pagi hari. Yaqulu ba'dhum li ba'dhin, ya seperti kata Allah tadi, fatana daw musbihin, mereka saling memanggil pada pagi hari, apa anihdu ala harzikum in kuntum salimin, hendaklah kalian berangkat pagi, berangkat pagi-pagi menuju ladang kalian, in kuntum salimin, jika kalian benar-benar ingin memanen, ya anihdu ala harzikum in kuntum salimin, pantalaku wahum yatakhafatun, maka berangkatlah mereka, pantolaku qasidina lah, berangkat menuju ladang mereka. Wahum yatakhafatun ay fi ma bainahum, sementara mereka berbisik-bisik di antara mereka, ya berbisik-bisik, berbicara senyap. Ay yatanajawna, kata Ibnu Katsir, yatanajawna fi ma bainahum najwa, pernah kita lewati masalah apa najwa ya, di surat-surat sebelumnya, pembicaraan rahasia di antara mereka. Kenapa bihaitsu la yasma'una ahadan kalamahum, supaya tidak ada seorang pun yang mendengar pembicaraan mereka. La yasma'una ahadan, baik begitu. Kemudian disebutkan wahum yataqafatun lakin biman ihaqillah, ya dengan menghalangi hak Allah Subhanahu wa taala, ya pada hal tersebut, dan termasuk hak Allah adalah yaitu menunaikan zakat, dan bukan Allah yang butuh, tapi itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hasil panen itu sudah yaitu mencapai apa takaran tertentu atau nisab, ya maka demikian diwajibkan untuk mengeluarkan 1/10 atau nisful usyur atau 1/20, tergantung kalau apabila diairi maka tentunya lebih, mereka sudah dengan biaya mengairi dan seterusnya, maka yang demikian 1/20, adapun mereka gratisan tidak dengan membeli apapun, mereka 1/10 mereka keluarkan. Yeah. Dan itu 300 sok, ya. 300 sok, dan ada pembahasan di kitab fikih. Ya kalau 1 sok 2,5 kilo, kalau beras utuh, tapi kalau beras pecah-pecah 3 kilo, ya, karena berbeda, ya, maka antara 750 sampai 900 kilo, ya, 7,5 sampai 9 kintal, mereka keluarkan 1/10. Baik, dan jangankan itu, sedikit saja mereka untuk berbagi dengan orang fakir miskin mereka tidak mau. Yaqulun, mereka berkata, yaitu Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Jangan ada hari ini seorang miskin pun masuk kepada kalian. Jangan ada. Mereka saling berencana, ya, supaya jatah kita tidak berkurang, ya. Ai, kata Syekh Sa'di, bakiru qabla intisyarin nas. Berangkatlah gasik di pagi buta, ya, lebih dulu sebelum orang-orang pada bangun dan pergi ke ladang. Wa tawasau ma'adzalika biman al-fuqara wal masakin, dan mereka pun saling berwasiat dengan teman-temannya untuk menghalangi bagaimana caranya orang fakir miskin tidak ambil jatah dari mereka. Wa min syiddati hirsihim wa bukhlihim, karena betapa tamaknya mereka, ambisi besar, begitu pula bakhil pelit mereka yang besar. Annahum yataqafatuna bihadzal kalam, mereka menyembunyikan pembicaraan di antara mereka, makhafatan, ya, dengan berbisik-bisik, khaufan an yasma'ahum ahadun, khawatir ada seseorang mendengar mereka. Fayukhbiru al-fuqara, kemudian orang tersebut memberitahukan orang-orang fakir. Namun demikian, kemudian Allah sebutkan, wa ghadaw ala haddin qadirin fi hadhil halah asyani'ah wal qaswah wa adamir rahmah, dalam kondisi mereka yang jelek seperti itu, keras hati, tidak ada rahmat, iba, kasihan terhadap fakir miskin, mereka berangkat dalam kondisi seperti itu. Ala hardin ay ala imsak wa man'in bihaqillah, dengan kondisi pelit, tidak mau memberikan hak Allah, ya, dan demikian. Ala hardin disebutkan Ibnu Katsir, ala hardin ay quwwah, ala quwwah wa syiddah, dalam keadaan keras, kasar, ya, mereka merasa juga kuat, siap untuk berangkat memanen. Qadirin jazimi nabi kudrati malihah, merasa mampu untuk memanen, siap dengan kondisi fisik, siap, dan mereka juga merasa fima yazumun, ya, pada apa yang mereka sangka bakal bisa memanennya dengan segera. Falamma ra'auha, ketika mereka melihat kebun-kebun mereka, qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun, mereka mengatakan ketika melihat kebun-kebun tersebut, alal wasfil ladzi dzakarallahu kasrim, yang Allah sebutkan seperti habis dipanen, ya, habis semuanya. Qalu, mereka berkata, minal hayrah wal inzija wal inziaj, dalam kondisi bingung dan shock, ya, kaget, inna ladallun, ya, la'alla ghayruha, sungguh kita ini betul-betul kehilangan, ya, kehilangan dari panenan kita. Falamma tahaqqaquha wa raja'a ilaihim uqulun, ketika mereka kembali akalnya, sadar, qalu, mereka mengatakan, bal nahnu mahrumun minha, kita ini diharamkan oleh Allah atas kejelekan kita, kita ini ditakdirkan tidak dapat panenan. Menyadari, fa'arafu hina idzin annahu uqubah, baru mereka sadar ini ternyata hukuman. Qala ausatuhum, berkata, ai adalum, salah seorang terbaik mereka, wa asanum tariqah, di antara yang paling baik cara di antara mereka, alam aqul lakum laula tusabbihun, bukankah sudah aku sampaikan kepada kalian, tidakkah kalian bertasbih kepada Allah? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin, mereka pun berkata, maha suci Allah, kami ini orang-orang zalim. Dan seterusnya, insyaallah kita baca, kita lanjutkan di kesempatan datang. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.